Ya, yang sebelah sana juga digoyang saya. Dikasih ya sebuah lagu spesial buat aneh semuanya di sini. Ada doaku untukmu sayang. Buat doaku untukmu sayangku. Ya, sayangku semuanya di sini. Music.